Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, baik, kita lanjutkan kajian kita. Untuk sesi yang pertama ini akan kita bacakan kelanjutan dari kitab Hukmu Suwar Zawatil Arwah atau Hukmu Taswir Zawatil Arwah, hukum menggambar makhluk bernyawa, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Mujaddidul Yaman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab La tadkhulul malaikatul bayta fi alladhi fihi tasawir. Bab bahwasanya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat tasawir, di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Kita akan dengarkan bersama beberapa ahadits yang disebutkan oleh Syekh Muqbil di dalam kitab beliau ini. Yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Talha radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah qala, Abu Talha radhiyallahu ta'ala an berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau tasawir, gambar-gambar makhluk bernyawa. Dan nanti kita akan membacakan kalam Al-Imam An-Nawawi insyaallah menjelaskan siapa sebenarnya para malaikat yang dimaksud di dalam hadis ini, ya. Asy-Syaikh Muqbil hafizahullah rahimahullahu taala memberikan ta'liq catatan kaki, ya, setelah menyebutkan hadis ini. Al-malaikah yang dimaksud dalam hadis ini adalah ay malaikatur rahmah. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah malaikat rahmat. Malaikatur rahmah yang keliling, ya, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keliling, ya, ke buyutul mukminin, rumah-rumah kaum mukminin. Dan bukanlah yang dimaksud adalah malaikatul hafazah, malaikat pencatat amal. Namanya malaikat pencatat amal tidak akan berpisah dari Bani Adam, dari seorang manusia. Para malaikat pencatat amalan, amalan yang baik maupun amalan yang buruk, tidak akan berpisah dari Bani Adam. Jadi yang dimaksud malaikat yang terhalangi masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar-gambar makhluk bernyawa adalah malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Baik, dalam lafaz yang lain disebutkan, ya, masih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Thalhah, tapi dengan riwayat yang lain, innal malaikata la tadkhul baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat itu tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat surah, yaitu gambar makhluk bernyawa. Ada kisah, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim, ya, riwayat tentunya, disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya annaha qalat, bahwasanya Aisyah menceritakan atau mengisahkan wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam fi sa'atin ya'tihi fiha faja'at tilka sa'ah wa lam ya'tihi. Pernah suatu ketika Rasulullah, ya, memiliki janji bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ini riwayat Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Suatu ketika pernah Rasulullah membuat janji, ya, dengan Jibril alaihissalam untuk bertemu pada waktu tertentu. Faja'at tilka sa'ah, kemudian datang waktu itu, ya, yang telah dijanjikan itu, walam ya'tihi, akan tetapi Jibril tidak hadir. Jibril alaihissalam tidak datang. Padahal sudah waktu, sudah datang waktu yang telah dijanjikan. Wa fi yadihi 'asa fa alqahu min yadihi. Dan ketika itu Rasulullah memegang tongkat kecil. Fa alqaha min yadihi. Ya, kemudian beliau melempar tongkat itu wa qala. Dan beliau bersabda, berkata alaihissalatu wassalam, ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluh. Sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya, begitu pula para rasulnya, para utusannya. Maksudnya Jibril alaihissalam tidak akan mengingkari janji. Thummal tafata, kemudian beliau berpaling. Fa'idha jarwun jarwu kalbin tahta saririh. Setelah itu tiba-tiba beliau melihat ada anak anjing kecil di bawah tempat tidur beliau, di bawah ranjang beliau. Beliau melihat ada anak anjing kecil. Faqala, maka beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, mata dakhala hadzal kalb ha huna. Wahai Aisyah, kapan anak anjing ini masuk ke tempat ini? Faqalat, maka Aisyah menjawab, wallahi ma daraitu, demi Allah aku tidak tahu wahai Rasul. Fa umira bihi fa ukhrija fa jaa Jibril, ya. Maka beliau memerintahkan anak anjing itu untuk dikeluarkan dari rumah beliau, baru kemudian datanglah Jibril alaihissalam setelah dikeluarkannya anjing tersebut. Faqala Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka Rasulullah berkata, wa'attani fajalastu laka falam ta'ti, berkata kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, engkau telah membuat janji denganku dan aku duduk menunggumu, akan tetapi engkau tidak hadir, engkau tidak datang. Faqala, maka Jibril menjawab, memberikan alasan kenapa Jibril alaihissalam tidak datang. Faqala, mana'anil kalb alladhi kana fi baitika, sesungguhnya telah menghalangiku masuk ke dalam rumahmu anjing itu. Anjing yang ada di dalam rumahmu tersebut telah menghalangiku untuk masuk ke dalam rumah. Inna la nadkhul baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya kami, yaitu para malaikat, la nadkhul, tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing maupun gambar makhluk bernyawa. Nah, jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jelas di sini ya, sebuah kisah yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing maupun gambar makhluk bernyawa. Walaupun dalam kisah ini, dalam kasus yang diceritakan di sini, anjing yang ada ya. Waktu itu yang menghalangi Jibril untuk masuk adalah karena ada anjing. Tapi Jibril menjelaskan di akhir hadis, inna la nadkhul baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya kami para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing maupun gambar makhluk bernyawa. Ini padahal Jibril alaihissalam berjanji dengan Rasul yang mulia Muhammad alaihissalatu wassalam, namun beliau Jibril tidak terpaksa, tidak bisa menepati janji itu karena ada uzur, karena di dalam rumah Nabi waktu itu terdapat anjing yang menghalangi para malaikat untuk bisa masuk ke dalam rumah. Baik. Dalam hadis yang lain, masih riwayat Bukhari, dalam kisah yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, annaha ishtarat numraqatan fiha tasawir. Suatu ketika pernah Aisyah, istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha, membeli numruqah. Numruqah itu bantal kecil ya, yang biasa dipakai untuk bersandar ya. Dan pada numruqah tersebut, pada bantal kecil tersebut terdapat tasawir, ada gambar makhluk bernyawa. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil bab falam yadkhul. Jadi ini baru ya. Aisyah radhiyallahu anha baru membelinya. Niatnya baik untuk menyenangkan hati Rasul alaihi salatu wasallam, agar Rasulullah bisa menggunakan bantal kecil tersebut untuk bersandar. Namun ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam datang ya, beliau qama bil bab, berdiri di depan pintu, falam yadkhul, dan tidak mau masuk beliau ya. Fakultu, maka aku berkata, Aisyah, atubu ilallah, madza adnabtu, wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, madza adnabtu, apa dosa yang telah aku perbuat. Melihat Rasulullah tidak mau masuk ke rumah, tidak mau masuk ke dalam rumah dan hanya sekedar berdiri di depan pintu, diam beliau. Aisyah takut melihat kondisi beliau yang seperti itu ya, sehingga bertanya, aku bertobat kepada Allah wahai Rasulullah, apa dosa yang telah aku perbuat? Naam. Qala, maka berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ma hadhihi an-numruqah?" Apa bantal ini? Beliau melihat di dalam rumah ada bantal baru yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa. "Ma hadhihi an-numruqah?" Apa bantal ini? Qultu, maka Aisyah berkata, "Litajlis 'alaiha wa tuwassiduha." Aku ingin agar engkau duduk di atasnya, ya, dan menggunakannya untuk bersandar. Baik tujuan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Akan tapi Rasulullah tidak, bahkan beliau marah, ya. Dan beliau berkata, "Qala inna ashhaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya ashabu hadhihi suwar, para penggambar gambar-gambar makhluk bernyawa ini, akan diazab kelak di hari kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, "Ahyu ma khalaqtum," hidupkan apa yang telah kalian ciptakan, hidupkan apa yang telah kalian gambar. "Wa innal malaikata," beliau melanjutkan hadisnya, "wa innal malaikata la tadkhul baitan fihi surah." Sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Baik, semakin jelas ya tentang dampak negatif ketika di dalam rumah terdapat gambar makhluk bernyawa. Para malaikat terhalang masuk ke dalam rumah. Dan Rasulullah ya sangat benci dengan hal itu. Baik, ya. Kalau kita perhatikan riwayat tadi, ya, bahwasanya Rasulullah alaihissalatu wassalam tidak mau masuk ke dalam rumah ketika di dalam rumah beliau terdapat bantal yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa, ya, yang bantal itu digunakan untuk bersandar, ya. Digunakan untuk bersandar, bukan untuk dipajang, ya. Bukan untuk dipakai hiasan, bukan. Tapi untuk diduduki. Ya. Dipakai untuk diduduki. Kira-kira barang yang seperti itu dimuliakan atau dihinakan? Barang yang dipakai untuk dibuat bantal, diduduki, dibuat sandaran. Tentunya ini adalah barang yang ya, hina. Nah, mumtahan istilahnya. Istilah para fuqaha adalah benda yang mumtahan, dihinakan. Ya. Bukan benda yang untuk dipajang, ya, dibuat hiasan, bukan. Tapi termasuk benda yang mumtahan, dihinakan. Toh, barang yang seperti ini pun dilarang di dalam syariat. Rasulullah mengingkarinya. Sehingga ini adalah dalil yang jelas dan tegas bahwasanya gambar makhluk bernyawa itu secara mutlak dilarang. Walaupun pada benda-benda yang mumtahan. Benda-benda yang dihinakan, karena di sana ada sebagian qaul memang, ya. Ada qaul dari sebagian fuqaha yang menyatakan larangan gambar makhluk bernyawa itu tidak mutlak, diperkecualikan padanya benda-benda yang mumtahan, yang dihinakan. Ya. Tapi dengan nas hadis ini, ya, menyebutkan bahwasanya Rasulullah mengingkari benda yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa walaupun dia dihinakan benda tersebut. Wallahu ta'ala alam, ya. Dan inilah ya dalil, salah satu dalil yang dipakai oleh Syekh Mukbil untuk merojihkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya pelarangan gambar makhluk bernyawa itu dilarang secara mutlak, tidak ada perkecualian. Baik, kita akan masuk ke bab ya berikutnya. Ad-dalil ala tahrimi umum zawatil arwah. Setelah tadi bab yang menyebutkan bahwasanya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa, kita beralih ke bab berikutnya, yaitu bab yang menyebutkan dalil-dalil tentang pengharaman gambar makhluk bernyawa secara umum, secara menyeluruh, tidak ada perkecualian. Hukum asalnya adalah haram. Baik, karena waktunya sudah, ya, sudah habis, kita beralih ke Naam, ke kitab yang berikutnya, Usulus Sunnah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita sudah sampai pada prinsip yang berikutnya. Terakhir kita sampai pada ucapan Al-Imam Ahmad, "Wassunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dan sunnah itu di sisi kami, menurut kami, ya, menurut para ahlu sunnah, adalah atharu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, riwayat-riwayat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan kemarin sempat kita sebutkan apa yang dimaksud dengan riwayat-riwayat Rasul itu, ya, apa yang dimaksud dengan riwayat-riwayat Rasulullah, ya, yakni aqwalahu wa af'alahu wa taqriratihi, perkataannya, perbuatan beliau dan persetujuan beliau. Nah, ini adalah makna sunnah yang khas, yang secara khusus dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri di dalam syarah beliau, ya, ketika menjelaskan tentang sunnah, ya, wassunnatu indana atharu Rasulillah, setidaknya beliau menyebutkan tiga makna. Beliau menyebutkan tiga makna dari as-sunnah yang dimaukan di sini. Makna yang pertama adalah kullu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min syar'ihi wa bihadzal ma'na yadkhul hatta al-Qur'an li'anna al-Qur'an unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa jaa bihi min 'indillah wa yadkhulul hadits wal hadits wahyun minallahi ila rasuli. Ini makna sunnah yang pertama, yaitu makna yang umum, al-ma'na al-am. Apa yang dimaksud dengan sunnah, ya, secara umum, ya, secara maknanya yang umum, yaitu segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min syar'i, dari syariat yang beliau bawa. Dengan makna ini, maka masuk ke dalam sunnah itu Al-Qur'an. Sunnah yang dimaukan secara umum maknanya masuk di dalamnya Al-Qur'an. Li'annal Qur'an unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa jaa'a bihi min indillah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, dan Rasulullah datang dengan membawa Al-Quran tersebut dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sunnah yang dimaukan maknanya secara umum, masuk di dalamnya pula Al-Quran. Ya, taib. Wa yadkhulul hadis, begitu pula hadis, hadis-hadis Rasul itu juga masuk tentunya. Wal hadis wahyun minallah ila rasulih. Penting ya untuk kita beri catatan ya keterangan ini. Wal hadis wahyun minallahi ila rasulih. Dan hadis Rasul itu juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Penting. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya hadis Rasul itu juga wahyu. Nanti akan kita dengarkan bersama beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Ya. Nas dari Rasul yang menunjukkan hal ini. Bahwasanya hadis-hadis Rasul itu juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia berucap dengan hawa nafsunya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidaklah berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, tidaklah apa yang dia ucapkan itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya berisi perintah untuk kita mengikuti segala apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, segala apa yang dianjurkan, dituntunkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, wajib bagi kita untuk mengikutinya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala apa yang dia bawa kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah, ikutilah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala apa yang dia larang, yaitu yang Rasulullah larang alaihi salatu wasalam, fantahu, jauhilah ya, jangan dikerjakan. Ini adalah makna sunnah secara umum, sehingga masuk di dalam sunnah itu Al-Quran ya. Ini makna sunnah yang umum, secara umum. Adapun makna yang kedua adalah makna yang khas. Ya, makna sunnah yang khas, yaitu yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Makna sunnah secara khusus adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn. Segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, baik berupa ucapan beliau ya, sabda beliau, perkataan beliau, atau berupa perbuatan beliau ya, atau berupa takrir dari beliau ya, persetujuan beliau. Wa ala hadza ya, makna yang kedua ini, makna sunnah secara khusus ini, maka tidak masuk di dalamnya Al-Qur'an ya. Tidak masuk di dalamnya Al-Qur'an. Dan di sana ada makna sunnah yang ketiga ya, ada makna as-sunnah yang ketiga, yang makna ini dipakai oleh para a'immah, para a'immatu ahli sunnah wal jamaah, para imam-imam ahli sunnah ya, yaitu menggunakan lafad as-sunnah dan makna yang dimaukan adalah babul aqaid. Ya. Bab al-aqaid, permasalahan-permasalahan yang terkait akidah. Yang terkait i'tiqad, ya, akidah. Oleh karena itu para ulama salaf banyak dari karya mereka yang mereka beri judul dengan as-sunnah, ya. Nah, di antaranya Syarhus Sunnah, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari, ya. As-Sunnah yang ditulis oleh, ya, putra Al-Imam Ahmad, ya, dan sebagainya dari kitab-kitab para ulama salaf. Al-Imam Al-Lalika'i, ya, menulis kitab Usulul I'tiqad Inda Ahli Sunnah. Nah, yang mereka maukan adalah permasalahan-permasalahan yang khusus terkait dengan akidah, ya, i'tiqad. Nah, lalu apa yang dimaukan oleh Al-Imam Ahmad di dalam ucapan beliau ini? Was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah. Ya, makna yang mana yang beliau maukan? Rahimahumullah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, wa hadha huwa alladhi 'anahu al-musannif. Ya, kemungkinan, ada kemungkinan yang beliau maukan adalah makna yang ketiga ini. Ya, sunnah yang dimaknakan babul aqaid, permasalahan-permasalahan yang terkait akidah. Wa yahtamil annahu anas ana ats-tsalatsata kullaha. Dan juga ada kemungkinan, ada ihtimal bahwasanya beliau memaukan tiga makna ini sekaligus. Ya. Jadi memang ada dua ihtimal, ya. Ada dua kemungkinan. Imma beliau menginginkan makna yang pertama atau makna yang ketiga tadi, yang bahwasanya sunnah bermakna babul aqaid, atau beliau memaukan seluruh makna atau ketiga makna tersebut. Nah, dan ini tidak ada, ya, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Nah, dua ihtimal ini tidak ada masalah, ya. Baik. Dari penggalan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah ini, wa sunnatu 'indan atharu Rasulillah, ya, di sini kita bisa mendapatkan faedah. Apa faedahnya? Ya, yang pertama terkait dengan dhabitu sunnah allati yajibu 'alal muslim qabuluha wa la yazughu lahu al-'udul 'anha li'annaha wahyullah ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam kama anna al-qur'an kadzalika wahyullah ila rasulihi. Nah, dari ucapan Al-Imam Ahmad ini kita bisa mengetahui dhabitus sunnah. Apa sih definisi dari sunnah itu, ya? Yang mana wajib bagi setiap muslim untuk menerima sunnah tersebut, dan tidak boleh bagi muslim, bagi seorang muslim untuk al-udul, berpaling darinya, ya. Ketika kita mengetahui definisi dari sunnah, yang mana kedudukan sunnah di dalam syariat itu sangat tinggi, ya, wajib bagi seorang muslim untuk menerimanya, dan tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk berpaling darinya, ya, kita tahu apa definisinya sunnah yang dimaukan, ya. Yaitu bahwasanya sunnah itu juga wahyu, ya, wahyun minallah, wahyu yang berasal dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi sunnah yang dimaukan, ya, yaitu yang disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tadi, makna yang kedua, makna yang khas yang berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau, ya, atau takrir beliau, persetujuan-persetujuan beliau. Ya. Dan tadi yang perlu kita garis bawahi, prinsip yang sangat penting yang harus dipegang seorang muslim, ya, bahwasanya annas sunnah wahyun إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل القرآن. Bahwasanya sunnah itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, mithlul Qur'an, seperti Al-Qur'an. Ya, seperti Al-Qur'an. Fa kama anna Al-Qur'an wahyullah ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fasunnatu kadzalika kulluha. Sebagaimana Al-Qur'an itu juga wahyu dari Allah kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam, begitu juga sunnah. Sunnah itu juga wahyu dari Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam, seluruhnya. As-sunnatu kulluha wahyun minallah. Sunnah itu seluruhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini penting, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pegang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan ini bukan permasalahan yang remeh. Bukan orang-orang yang baru belajar seperti kita ini yang tergelincir dari prinsip ini. Bahkan seorang yang sudah disyekhkan, yang dianggap sebagai alim, tergelincir di dalam prinsip ini. Yaitu Yahya Al-Hajuri, hadahullah, tergelincir dari prinsip ini. Sampai-sampai dia mengatakan, inna sunnata mu'adhamuha wahyun. Sesungguhnya sunnah itu mayoritasnya wahyu. Kira-kira apa yang bisa antum pahami dari ucapan ini? Sesungguhnya sunnah itu mu'adhamuha, mayoritasnya wahyu. Jadi ada yang bukan wahyu. Hakada? Nah, ini termasuk makhod alaih. Ya, kritikan yang ditujukan kepada dia, Yahya Al-Hajuri, yang menyelisih prinsip Ahlus Sunnah ini. Adapun Ahlus Sunnah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah inna sunnata kullaha wahyun minallah. Bahwasanya sunnah itu seluruhnya, tidak terkecuali, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mayoritasnya, ya, tapi seluruhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Ini ya, dari surat Al-Hasyr dan surat An-Najm tadi. Dan begitu pula di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Beliau bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan kepadaku Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Qur'an tersebut, yaitu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah katakan, wa mithlahu, dan yang semisalnya, yaitu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, dan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ala innama harrama Rasulullah mithluma harrama Allah. Ketahuilah bahwasanya yang diharamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu sebagaimana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diharamkan Rasul semisal dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sama, ya, tidak berbeda. Apa yang diharamkan Allah di dalam Al-Quran, ya, apa yang diharamkan Rasul di dalam hadis-hadis beliau, kedudukannya sama, haram hukumnya, sebagaimana keharaman-keharaman yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Ya, sekali lagi ini adalah prinsip yang penting yang harus kita pegang. Kemudian kita akan beralih ke ucapan Al-Imam Muhammad berikutnya, wasunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Wasunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Ucapan beliau ini menunjukkan tentang makanatus sunnah, tentang kedudukan dan posisi sunnah di dalam Islam. Bahwasanya kata beliau, fasunnatu tufassirul Quran. Maka sunnah yang dimaksud dalam penggalan ucapan beliau ini adalah sunnah, yaitu ma udhifa ilan nabi, apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan beliau, sabda beliau, perkataan beliau, atau perbuatan beliau, atau takrirat beliau, persetujuan-persetujuan beliau, sehingga tidak masuk di dalamnya Al-Quran. Ya, as-sunnah yang dalam penggalan ini tidak masuk di dalamnya Al-Quran, karena beliau mengatakan wasunnatu tufassirul Quran, dan sunnah menafsirkan Al-Quran. Wahia dalailul Quran, dan sunnah itu pula dalil-dalil Al-Quran. Baik, apa maksud ucapan beliau ini? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, ketika menjelaskan ucapan Al-Imam Ahmad ini, fasunnatu tubayyinul Quran. Ya, ucapan Al-Imam Ahmad ini yubayyin manzilatus sunnah wa ilaqataha bil Quran. Ucapan beliau ini menjelaskan kepada kita tentang manzilatus sunnah, kedudukan sunnah, posisi sunnah, dan menjelaskan tentang ilaqahnya, hubungan antara as-sunnah dengan Al-Qur'an. Tentunya yang dimaksud di sini as-sunnah yang bil makna al-khas, maknanya secara khusus, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir, persetujuan. Fas-sunnatu tubayyinul Qur'an, dan as-sunnah, sunnah Rasul itu posisinya adalah sebagai penjelas dari Al-Quran, sebagai penafsir dari Al-Quran. Dalilnya apa? Telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sendiri di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, bahwasanya posisi sunnah itu adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim ma nuzila ilaihim afwan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan telah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, adz-dzikr yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, dan telah kami turunkan kepadamu az-zikr, yaitu Al-Quran, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ya, jadi posisi Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa risalah, diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu dari Allah, ya, bukan sekedar menyampaikan, ya. Kalau istilahnya sebagian orang ahlu dolal, ya, mempermisalkan Rasulullah itu seperti, ya, na'udzubillah, ya, mempermisalkan beliau seperti tukang pos, na'udzubillah, ya, sekedar ngantarkan surat, selesai tugasnya, ya, gak urusan dengan isi surat itu, gak ada urusan, ya, tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Posisi Rasulullah SAW adalah lebih dari itu. Tidak hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menjelaskan kepada umat, kepada manusia, bagaimana wahyu itu. Apa yang Allah maukan dari wahyu itu. Menjelaskan ya, apa-apa yang masih global ya, di dalam Al-Quran tersebut. Rasulullah yang menjelaskannya. Apa-apa yang masih disebutkan secara mutlak, ya, yang belum ada qaidnya, Rasulullah datang dengan menjelaskan qaidnya. Nanti akan kita sebutkan beberapa contohnya. Ya, jadi intinya Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan diberikan amanah menyampaikan wahyu dan juga amanah untuk menjelaskan kepada manusia, kepada umat tentang wahyu tersebut, menjelaskannya. Ya, tidak hanya sekedar menyampaikannya. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya sunnah Rasul SAW kedudukannya sangat penting di dalam Islam. Tidaklah seorang bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sahih kecuali dengan merujuk kepada sunnah Rasul SAW. Ya. Jangan seperti golongan Quraniyun ya, yang telah Rasulullah SAW isyaratkan dalam beberapa hadis beliau. Ya. Akan datang suatu zaman orang-orang yang mengaku mengikuti Al-Quran tapi tidak mau mengikuti sunnah Rasul. Mengklaim berpegang teguh dengan Al-Quran namun tidak mau merujuk kepada sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka adalah golongan Quraniyun. Disebutkan oleh para ulama dengan sebagai golongan Quraniyun. Dan mereka adalah ahlud dolal. Orang-orang yang menyimpang. Begitu pula hadis atau ayat yang lain yang menunjukkan tentang pentingnya posisi as-sunnah, yaitu firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan jika kalian berselisih fi syai'in dalam suatu perkara apapun, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah penyelesaian dari perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ar-rad ilallah, dikembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya adalah ay ila kitabillah, dikembalikan kepada Al-Quran ya, kepada kitabullah. War-rad ilal rasul, dan dikembalikan kepada Rasul, maksudnya adalah ay rudda ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Yaitu mengembalikan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Rasul ketika beliau masih hidup, dan dikembalikan kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam setelah wafatnya beliau. Nah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, fahiya maraddun nas wa marja'uhum hiya wal Qur'an ala haddin sawa. Maka sunnah Rasul itu adalah rujukan manusia ya. Hiya wal Qur'an ala haddin sawa, sunnah dan Al-Qur'an itu ala haddin sawa, posisinya sama ya. Maksudnya di dalam ya legalitas hukumnya. Sama-sama apa yang diharamkan di dalam sunnah ya, sama posisinya sebagaimana yang haram di dalam Al-Quran. Tidak ada bedanya. Fahiya fil ihtijaj fi abwabil aqaid wal ahkam wal halal wal haram wasair syu'unid din hiya marja'un kal Quran ya. Sunnah itu juga hujjah ya, baik di dalam permasalahan akidah maupun dalam permasalahan hukum-hukum fikih, halal, haram, ya, dan seluruh permasalahan agama ini. Ia marja'un kal Qur'an. Sunnah itu juga sandaran, sebagaimana Al-Quran. Posisinya sama. Ya. Karena seperti kaum Mu'tazilah, ya, kaum Mu'tazilah, di antara prinsip mereka, ya, ahadithul ahad la yu'tabar wala tasih lil ihtijaj fi babil aqaid. Ini prinsipnya orang-orang Mu'tazilah, Aqlaniyun, yang mengedepankan akal-akal mereka dibanding wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki prinsip bahwasanya hadis-hadis ahad itu, ya, hadis-hadis ahad ini adalah hadis-hadis yang di bawah derajat mutawatir. Kalau dalam tingkatan dalam ilmu hadis, dalam ilmu mustalah hadis, ada beberapa tingkatan hadis. Ada yang mutawatir, ini hadis yang paling tinggi kedudukannya, ya, yang tidak mungkin bisa didustakan. Di bawah derajat mutawatir ada hadis ahad tingkatannya, ya. Hadis ahad. Hadis ahad ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya. Ada yang sahih dan ada yang dhaif. Nah. Lah, kaum Mu'tazilah prinsip mereka adalah hadis ahad tidak bisa dijadikan sandaran atau hujjah di dalam permasalahan akidah. Sehingga seluruh hadis-hadis Rasul yang berbicara masalah akidah, berbicara tentang perkara-perkara gaib yang dia termasuk hadis ahad, mereka akan menolaknya. Walaupun hadis itu sahih. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah mengingkari adanya azab kubur. Mereka enggak percaya itu. Karena hadis yang menjelaskan tentang azab kubur bukan hadis mutawatir. Hadis ahad kata mereka. Sehingga mereka mengingkari. Ya. Dan ini adalah jelas kesesatan. Ya. Adapun prinsip ahlu sunnah wal jamaah, seluruh hadis yang sahih, baik itu mutawatir maupun ahad, semuanya sahihun lil ihtijaj. Semuanya bisa dijadikan hujjah. Ya. Bisa dijadikan hujjah di dalam seluruh permasalahan agama ini. Baik permasalahan fikih maupun permasalahan akidah. Kalau itu hadis ahad, ya, tapi dia sahih, maka boleh dijadikan hujjah di dalam permasalahan akidah. Ini adalah prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itu beliau Asy-Syarabi melanjutkan, walihada kana as-salafu idza warada alaihi ala ahadihim su'alun fi aqidatin aw ghairiha yujibu bima yasbaq ila zihnihi min nassin qur'ani aw nassin nabawi. Oleh karena itu salaf, ya, para ulama salaf dahulu jika ditanya dalam suatu permasalahan, baik itu permasalahan akidah maupun selain akidah, mereka akan menjawab, ya, menyebutkan dalilnya baik dari nassun qur'ani, dari ayat-ayat Al-Quran, maupun nassun nabawi, dari hadis-hadis Rasul. Tidak membedakan, ya. Nah, oh ini kalau hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam permasalahan akidah. Nah, ini prinsipnya Mu'tazilah yang menyimpang. Adapun salaf tidak demikian. Selama itu hadis sahih, baik itu hadis mutawatir maupun ahad, maka semuanya bisa dijadikan hujah di dalam permasalahan akidah. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang kita ketahui dari faidah-faidah ilmiah yang kita dengarkan bersama ini bisa kita terapkan dan kita amalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.